Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudari Hanna dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, bagaimana kalau seorang muslim berpindah agama ke agama Kristen? Bagaimana hukumnya, Buya? Terima kasih. Berpindah agama itu murtad. Murtad itu khianat. Khianat yang paling besar adalah murtad, khianat kepada Allah. Ingat, jika kita punya tetangga yang Nasrani, kita punya kewajiban loh kepada dia, fardu kifayah. Kalau mereka meninggal tidak ada yang mengkubur, kita wajib mengkuburnya, wajib mengkafaninya. Cuman tidak perlu disolati, karena dia tidak kenal tentang sholat. Tapi kita wajib merawatnya. Yang sakit pun kita wajib ngasih obat. Yang lapar kita wajib ngasih makan. Tapi spesial orang murtad, orang Islam yang keluar daripada iman, dia tidak terhormat. Tetangga kita yang Nasrani wajib kita memuliakan, menjaga dia. Tapi orang murtad dia berkhianat. Boleh kita mengkuburnya, tidak wajib. Kalau bukan karena mengganggu saja, biarin. Bahkan kasihkan serigala bangkainya, karena dia adalah rendah. Murtad adalah rendah. Dan harus kami sampaikan tegas agar orang waspada. Rendah di dunia, rendah di akhirat. Wahai saudara-saudariku yang saat ini telah diuji oleh Allah dengan kemurtadan, kembalilah kepada Allah. Allah maha luas dengan pengampunannya. Ayo kembali. Selagi ada orang murtad, dia terhina di dunia. Kalau mati pun tidak wajib kita merawat jenazahnya. Tidak wajib. Orang murtad. Dan alangkah banyaknya kemurtadan saat ini. Hanya karena urusan pekerjaan, hanya karena urusan pasangan saja, na'udzubillah. Seperti laki-laki hanya dia saja, sampai rela dinikahi oleh seseorang, lalu sampai masuk agamanya. Rendah sekali urusan dunia. Urusan agama kok jadi rendah, gara-gara dunia, gara-gara pasangan, dan seterusnya. Murtad adalah keluar dari iman, dan dia adalah rendah. Hukumannya besar, kalau mati tidak ada surga bagi dia. Dan semua amal baik yang pernah dilakukannya tidak ada gunanya. Bahkan di dunia pun lihat, dia tidak terhormat. Kita menghargai, kita menjaga dia hanya karena mungkin takut. Menjaga jasad-jasad yang kita kubur hanya karena kita takut. Tidak boleh kita solati bahkan. Orang murtad haram disolati. Haram dimandikan. Bungkus saja. Kemudian masukkan yang lahat. Orang murtad. Dan kepada siapapun yang saat ini diuji dengan kemurtadan, Allah maha luas, kembali. Siapapun anda, jangan nuruti hawa nafsu. Jangan nuruti hawa nafsu, anda akan rugi selamanya. Ayo kembali. Dulu pada zaman Nabi ada orang pernah murtad dan kembali. Tapi ada orang yang murtad bablas. Murtad bablas. Na'udzubillah, tidak kembali lagi. Di neraka selama-lamanya. Tapi selagi masih ada nyawa di kandung badanmu, ayo kembali. Tinggal anda ikrar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian anda sesali itu semuanya. Kalau tiba-tiba anda mati saat itu, insyaAllah anda menjadi ahli iman. Wallahu a'lam bissawab.